Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Jurnal Republik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Maniho Ujek Berdikari Tripakti. 26 Januari 1949, aku adalah Garuda. Hari ini di Birma, Indonesian Airways lahir sebelum kemudian berganti nama menjadi Garuda Indonesia Airways. Titik bangsa itu kemudian diterapkan sebagai hari kelahiran Garuda Indonesia Airways. Kelahiran Indonesia Airways di Birma menandai secara benderang betapa rapatnya hubungan antara maskapai penerbangan nasional dengan prosesi meletihkan mencapai kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Seperti yang sudah banyak diketahui, pesawat angkut pertama yang dimiliki oleh Indonesia merupakan hasil sumbangan sukarela rakyat Aceh. Sumbangan itu dipicu oleh kedatangan Soekarno pada 16 Juni 1948 yang seperti biasanya sukses membakar semangat patriotik rakyat Aceh lewat orasinya pada sebuah rapat akbar yang diselenggarakan di Kuta Raja, sekarang Banda Aceh. Melalui sebuah kepanitiaan yang diketuai Junet Yusuf dan Said Muhammad Al-Habsyi, berhasil mengumpulkan sumbangan dari rakyat Aceh yang hasilnya setara dengan 20 kg emas. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebuah pesawat Dakota dan menjadi pesawat angkut pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Pesawat Dakota merupakan sumbangan dari rakyat Aceh yang kemudian diberi nama Dakota RI-001 Selawah. Selawah sendiri berarti Gunung Emas. Selawah sering digunakan untuk mengangkut para pimpinan Indonesia yang sedang turun berkunjung ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Selawah juga kerap digunakan untuk mengangkut dokumen-dokumen penting kenegaraan dan beberapa keperluan dibutuhkan dalam perjuangan di daerah-daerah. Pada awal Desember 1948, Selawah bertolak dari lapangan udara Maguwo, Yogyakarta menuju Kalkuta, India. Pesawat diawaki Kapten Pilot J. Maupin, Kopilot OU 3 Sutarjo Sigit, Juru Radio Adi Sumarmo, dan Juru Mesin Salisbury. Rencananya Selawah akan mengangkut obat-obatan yang mengirimkan biaya bagi kepentingan diplomasi perwakilan Indonesia dipimpin Dr. Sudarsono. Akibat blokade Belanda, Selawah tak bisa kembali ke Indonesia atas prakarsa Wiweko Supono dengan modal Dakota RI-001. Selawah itulah maka didirikanlah perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways, dengan kantor di Birma, kini Myanmar. Nama maskapai itu ditambahi nama Garuda beberapa waktu usai klausul kesepakatan konferensi meja bundar ditandatangani. Salah satu konsekuensi dari KMB adalah diserahkannya KLM, Intersulair, maskapai penerbangan Belanda di Indonesia, juga akan diserahkan. Pada 25 Desember 1949, wakil dari KLM, Dr. Koninenburg, melapor kepada Soekarno di Yogyakarta bahwa KLM akan diserahkan kepada Indonesia dan meminta Soekarno untuk memberi nama bagi perusahaan tersebut karena pesawat yang akan membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta nanti akan dicat sesuai nama itu. Dikabarkan saat itu juga Soekarno mengutip satu baris sajak Belanda, gubahan pujangga terkenal Noto Suroto. Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauanmu. Sejak itulah maskapai penerbangan nasional Indonesia mulai mengenakan nama Garuda Indonesia Airways. Penerbangan pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD pada 28 Desember 1949 yang membawa Soekarno kembali ke Jakarta setelah berkedudukan di Yogyakarta sejak 1946 menjadi momen pertama ketika langit-langit Indonesia yang baru saja beroleh pengakuan kedaulatan dilewati oleh sebuah pesawat yang di badannya terpacak tulisan terang Garuda Indonesian Airways. Kini sekitar 50 42 armada pesawat, Garuda masih menjadi primadona di dunia penerbangan komersil Indonesia. Di tengah banyaknya sorotan terhadap kinerja maskapai penerbangan domestik, kinerja cemerlang Garuda bisa dijadikan pertaruhan simbolik kemampuan Indonesia dalam mengelola lalu lintas udara, menjadikan semboyan berjaya di udara, tak sekedar menjadi jargon. Persis seperti yang dibayangkan Soekarno ketika mengutip puisi gubahan Noto Suroso.